طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain dan para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain serta para netizen melalui akun media sosial manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah membahas bab hijrah dan pembahasan hijrah mencakup juga pembahasan tentang hukum tinggal di negeri kafir. Sudah kita terangkan tinggal di negeri kafir boleh dengan beberapa syarat. Nah, orang yang tinggal di negeri kafir ada beberapa macam, ada beberapa golongan. Pertama, ayuqima lidda'wati ilal islam wa targhibi fihi fahadha naw'um minal jihad. Pertama, ada orang yang tinggal di negeri kafir untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Islam, memberi targhib. Targhib itu yang memberikan stimulan, dorongan kepada manusia untuk memasuki agama Islam. Dan ini termasuk salah satu jenis jihad. Hukumnya fardu kifayah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Dengan syarat dakwah yang dilakukan itu tidak terhalang oleh aturan, oleh tradisi yang lain dan lain-lainnya. Juga tidak terhalang, tidak ada aturan yang melarang orang masuk Islam di negeri tersebut. Dan ini adalah jihad karena mendakwahkan Islam, mengajak manusia kepada Islam termasuk bagian dari agama ini dan termasuk salah satu di antara tugas para nabi dan para rasul untuk menyampaikan Islam, dan mesti ada penerusnya dari kalangan kaum muslimin yang mengambil alih tugas menyampaikan agama Islam ini. Nabi SAW menyatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan oleh kalian apa saja yang kalian terima dari aku, walaupun hanya satu ayat. Jadi orang yang tinggal di negeri kafir dalam rangka dakwah, baik sementara hanya sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, untuk kemudian kembali ke negerinya, atau tinggal selamanya memperoleh izin tinggal di tempat di negeri kafir tersebut. Dan itu dilakukan untuk berdakwah. Dan tidak ada larangan di negeri tersebut untuk melakukan dakwah, maka bukan hanya boleh, tapi ini bagus. Ini termasuk jihad yang hukumnya fardu kifayah. Inilah golongan yang pertama. Ya. Golongan kedua, ayyuqima lidirasati ahwalil kafirin wa ta'arruf ala ma hum alaihi min fasadil aqidah wa butlan at-ta'ambud wa inhilal al-akhlaq wa fawdiyat as-suluk li yuhadhdhiru an-nas min al-ightirar bihim wa yubayyinu lil-mu'jibina bihim haqiqata halihim wa hadhihi al-iqamah naw' min al-jihad aydan. Kedua, ada orang yang tinggal di negeri kafir untuk mempelajari keadaan, kehidupan, cara berperilaku orang-orang kafir, untuk mengetahui titik-titik kerusakannya, kerusakan di bidang akidah, di bidang peribadatan, apa yang mereka sembah. Yang mereka sembah pasti makhluk. Bagaimana akidah, keyakinan mereka pasti batil. Bagaimana akhlak, tingkah laku mereka pasti bejat. Bagaimana kacaunya kehidupan bermasyarakat mereka, berekonomi mereka. Jadi borok-boroknya diketahui agar tidak menuduh orang kafir tanpa alasan, tanpa bukti. Tidak menganggap buruk orang kafir hanya sekadar diraba-raba dan dikira-kira. Keburukan orang kafir itu real nyata terlihat. Karena pernah hidup di tengah-tengah mereka. Lalu dijelaskan semua itu sebagai wanti-wanti bagi manusia agar tidak tertipu dengan orang-orang kafir. Diterangkan kepada orang yang takjub dengan kehidupan orang kafir hanya karena melihat dari jauh. Seperti melihat mercusuar. Dari jauh kelihatannya indah, bagus. Tidak diketahui, tidak terlihat bagaimana kacaunya, kotornya kondisi di sekitar mercusuar tersebut. Atau seperti melihat bulan dari bumi, kelihatan indah, kelihatan bagus. Adapun kondisi bagaimana gersangnya hidup di bulan, bagaimana kondisi atau keadaan tanah di bulan, udara di bulan, yang tentu saja tak bisa makhluk seperti kita hidup di sana, itu tidak diketahui kalau kita hanya melihatnya dari bumi. Seperti itu orang-orang muslim memandang orang-orang kafir dengan pandangan yang wah. Hanya karena orang muslim hidup di negeri muslim dan memandang orang kafir melalui media, melalui TV, melalui internet, melalui pemberitaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir yang hanya mengekspos kemajuan peradaban teknologi yang menakjubkan. Tapi bagaimana akidah mereka, bagaimana akhlak keseharian mereka tidak diketahui. Takjub. Nah, orang muslim yang pernah hidup di tengah-tengah orang kafir di negeri mereka tahu. Lalu dijelaskan agar orang tidak tertipu. Nah, tinggal di negeri kafir dalam rangka seperti itu pun termasuk jihad. Karena apa? Karena ada maslahat bagi kaum muslimin. Kaum muslimin jadi tahu bejatnya, bobroknya kehidupan orang kafir di negeri mereka. Kalau rusaknya konsep hidup orang kafir diketahui, maka menjadi jelaslah indahnya Islam. Sebagaimana peribahasa menyatakan, wabididdiha tatabayyanul asya. Dengan menerangkan hal yang menjadi lawannya, maka jelaslah keadaan segala sesuatu. Jadi kalau umpamanya mau menjelaskan indahnya Islam, sempurnanya Islam, betapa komplitnya ajaran Islam, coba jelaskan agama selain Islam. Maka dengan menjelaskan agama selain Islam, nyata benar sempurnanya Islam. Indahnya Islam. Asal Islam yang diterangkan itu bukan dari fenomena, tapi dari sumber. Dari Quran Sunnah. Kalau toh mau menjelaskan Islam dari fenomena kehidupan kaum muslimin, lihat kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Jangan menjelaskan Islam dengan menerangkan konsep dan cara hidup orang Islam sekarang. Yang identik dengan keterbelakangan, kebodohan, ketidaktaatan, kemiskinan. Enggak, bukan itu. Jadi Wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan menerangkan hal yang sebaliknya, maka segala sesuatu menjadi jelas. Ya. Jadi dibolehkan bahkan bagus tinggal di negeri kafir untuk mengetahui penyimpangan mereka, kekurangan mereka, kekacauan konsep hidup mereka, bobroknya dan becatnya akhlak mereka, untuk diberitahukan kepada kaum muslimin agar tidak tertipu. Dengan syarat, ya, dengan syarat ini, tidak ada, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Contohnya umpamanya mafsadat yang lebih besar. Setelah orang kafir tahu borok-borok mereka di expose, mereka juga melakukan hal yang sama. Lalu mengekspose kekeliruan ajaran Islam menurut kacamata mereka. Umpamanya contohnya diungkitlah masalah tidak meratanya warisan antara laki dan perempuan dalam kacamata mereka. Diungkitlah umpamanya kebolehan berpoligami bagi laki-laki tapi menurut kacamata mereka. Umpamanya diungkitlah contohnya umpamanya kebolehan untuk meminum air kencing unta karena itu obat. Lalu oleh mereka, menurut persepsi mereka, dianggap sebagai sebuah keburukan dan seterusnya. Maka kalau itu muncul dan bisa menimbulkan syubhat di kalangan kaum muslimin yang awam, maka jangan kita lakukan. Sama taubahnya seperti umpamanya, orang Islam mencela agama orang lain, akibatnya orang lain mencela agama kita. Kita mencela kitab-kitab suci mereka, akibatnya mereka mencela Al-Quran. Kita mencela umpamanya tokoh-tokoh mereka, akibatnya mereka mencela Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencela berhala-berhala yang mereka sembah, akibatnya mereka mencela Allah dengan celaan yang didasarkan pada kebencian mereka. Maka tidak boleh kalau itu terjadi. Tidak boleh mencela berhala mereka kalau berakibat mereka mencela Allah. Bukan karena tidak tercelanya sesembahan mereka, tapi efek buruk yang ditimbulkannya. Mereka menjadi mencela Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 108, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian cela berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, lalu akibatnya mereka mencela Allah sebagai ungkapan permusuhan tanpa ilmu. Jadi, jangan, ya, kecuali kalau tidak ada mafsadat seperti itu. Walhasil, ya, tinggal di negeri kafir untuk mempelajari kekeliruan mereka, maka dibolehkan. Serupa juga tinggal di negeri kafir untuk memata-matai tipu daya orang kafir dalam upaya mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ingin tahu nih, bagaimana rencana kaum kafir kepada orang-orang Islam. Lalu dikirim seseorang tinggal bersama-sama di negara kafir untuk mengetahui tipu daya mereka, makar mereka, rencana jahat mereka. Agar kaum muslimin ini bersiap diri, mengantisipasi jauh sebelum kerugian terjadi. Dikirim mata-mata spionase seperti itu. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam perang Khandaq. Rasul sallallahu alaihi wasalam mengutus Hudzaifah bin Yaman dalam perang Khandaq ke tengah-tengah kelompok musyrikin untuk mengetahui kondisi mereka dan taktik mereka, ya. Inilah golongan kedua orang yang tinggal di negeri kafir. Bagus dua yang kedua, termasuk jihad. Yang ketiga, tinggal di negeri kafir untuk melaksanakan tugas dari negeri Islam untuk mengatur hubungan diplomasi, menjembatani hubungan bilateral kedua negara, seperti para karyawan yang hidup di negeri kafir sebagai diplomat atau staff, local staff di kedutaan besar negara Islam yang ada di negeri kafir. Maka hukumnya dibolehkan. Seperti contohnya upo atase-atase yang dinaungi di bawah kedutaan besar. Ada atase pendidikan, ada atase kebudayaan, ada atase agama, ada atase militer, dan seterusnya. Untuk menjalin hubungan yang tidak terlarang secara syar'i dengan negeri kafir, sekaligus menaungi, mengayomi orang-orang Islam, penduduk negeri kita yang tinggal di sana, baik untuk belajar, untuk bekerja, untuk bisnis, untuk berobat, atau untuk keperluan-keperluan yang mubah. Memberikan perlindungan, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan untuk memberikan citra baik tentang negara kita di mata orang kafir yang ada di sana. Seperti umpamanya negara kita, negara Indonesia memiliki kedubes-kedubes di negara-negara kafir, kedutaan besar. Dan di dalamnya membawahi beberapa bidang yang di apa namanya digarap atau dilaksanakan oleh atase-atase di bidangnya masing-masing. Maka ya, kadang-kadang penduduk kita, warga negara kita memperoleh masalah di sana. Masalah di bidang pendidikan, masalah di bidang umpamanya sosial, masalah di bidang keagamaan. Maka ya diurus. Ada atase pendidikan, ada atase agama. Kadang ada warga negara kita yang tinggal di negeri kafir, mau haji, mau umroh, ya diurus. Maka menjadi pegawai untuk kepentingan tersebut, maka tentu saja dibolehkan. Sekaligus memberikan bimbingan. Bimbingan dari aspek keagamaan bagi masyarakat kita yang ada di sana. Bimbingan dari aspek budaya, dari aspek akhlak, dari aspek pendidikan, dari aspek militer, dan seterusnya, ya. Inilah jenis yang ketiga, menjadi staf di kedutaan besar negara kita di negeri kafir. Jenis yang keempat, golongan orang yang tinggal di negeri kafir adalah ayyuqima lihajatin khasatin mubahatin kattijarah wal ilaj fatubahul iqamatu biqadril hajah. Keempat, tinggal di negeri kafir untuk kepentingan khusus yang hukumnya mubah. Seperti bisnis, mungkin ada kepentingan bisnis ke negeri kafir. Atau umpamanya untuk berobat, yang pengobatan seperti itu tidak ada di negeri Islam. Maka boleh tinggal sementara di negeri kafir. Beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan mungkin tahun. Sesuai dengan kadar kebutuhan untuk kepentingan tersebut. Dan para ulama telah menyatakan dibolehkannya memasuki negeri kafir dan tinggal di sana sementara untuk kepentingan bisnis, perdagangan. Dan mereka menukil beberapa athar, riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum, ajma'in mereka pergi ke negeri kafir untuk berdagang. Maka itu pun dibolehkan. Inilah golongan yang keempat. Golongan yang kelima. Ayyuqima lidirasah wahya min jinsi ma qablaha iqamatal hajah lakinnaha akhtar minha. Yang kelima, tinggal di negeri kafir untuk belajar. Untuk studi, untuk sekolah. Apapun yang dipelajari. Tentu saja bukan belajar Islam di negeri kafir. Walaupun ada tuh orang belajar Islam di negeri kafir, berguru ke guru yang kafir. Belajar tafsir ke orang kafir. Belajar hadis ke orang kafir. Mungkin? Mungkin. Ada? Ada. Real nyata. Boleh? Nggak boleh. Masa belajar Islam ke orang kafir? Nggak bisa objektif. Sentimen perbedaan akidah dan keyakinan ya pasti adalah. Akhirnya apa? Dimanipulasi. Akhirnya difahami tafsir dan hadis sesuai dengan kacamata kekafiran mereka. Makanya orang Islam yang belajar Islam ke orang kafir menjadi liberal pemahamannya. Aneh-aneh pemikirannya. Ya, karena memang Islam yang mereka pelajari Islam versi kafir. Makanya bisa kita lihat pendapat yang aneh-aneh. Jilbab itu budaya Arab, bukan syariat Islam. Demikian juga jenggot, demikian juga cingkrang bagi laki-laki. Orang-orang kafir juga banyak yang berjenggot. Abu Jahal juga orang kafir berjenggot. Akhirnya seperti itu kan. Dan banyak orang Islam yang terpengaruh oleh pola pikir mereka. Akhirnya versi Islam mereka beda dengan versi Islam orang yang belajar Islam melalui kitab-kitab para ulama. Beda, berbenturan tuh. Akhirnya tampil orang Islam dengan suara orang kafir. Kalau ada orang kafir satu saja upaya diusik oleh orang Islam, wah digembar-gemborkan. Tapi kalau sebaliknya ada orang Islam umpama yang diusik oleh orang kafir, dizalimi orang kafir, disalahkan orang Islamnya sih enggak tahu diri, makanya jadi aja begitu. Tuh gitu. Pokoknya mah suara yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan keberpihakan kepada Islam dan kaum muslimin. Lebih menganggap saudara kepada orang kafir. Merekalah munafikin. Allah menyatakan alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidakkah kalian melihat orang-orang munafik berkata kepada saudara mereka di kalangan ahlul kitab. Orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab. Oleh Allah dikatakan orang munafik ini bersaudara atau menganggap saudara kepada orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kata orang munafik lain, ukhrijtum lanakhrujanna makum, kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama-sama kalian. Pokoknya kita mah CS lah gitu. La nuti'u fikum ahadan abada. Kami ini tidak akan mentaati siapapun yang memusuhi kamu, menyerang kalian. Itu gitu perkataan orang munafik kepada orang kafir. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi kami bantu. Baik perang nyata ataupun cyber, perang media, perang di media, perang kata-kata. Orang munafik selalu berada dan menunjukkan keberpihakan kepada orang kafir, memerangi Islam dan kaum muslimin. Berdasarkan hal itulah maka bahaya belajar Islam kepada orang kafir. Ya. Nah sekarang bukan Islam yang mereka pelajari di negeri kafir, tapi ilmu-ilmu umum. Ini pun amat sangat super berbahaya. Karena apa? Karena yang belajar otomatis levelnya di bawah gurunya. Maka lahirlah pengagungan kepada gurunya. Pengagungan, rasa hormat kepada para pengajarnya. Kekaguman. Akhirnya mengikuti kebiasaan gurunya. Kecuali orang-orang yang Allah pelihara dan mereka amat sangat sedikit. Muncul rasa suka, muncul rasa sayang, minimal berbahasa basi, bertoleransi kepada kerusakan para pengajarnya, guru-gurunya. Tahu gurunya agamanya gak benar nih. Tapi ya bermudahanah, bertoleransi, berbahasa basi. Terlebih mereka pasti punya kawan-kawan yang sama-sama belajar satu kelas, satu angkatan, dari kalangan orang-orang kafir, punya sahabat, bergaul. Ini berbahaya. Masuklah syubhat, masuklah syahwat, seperti pola hidup mereka. Berdasarkan hal itulah, maka ini berbahaya. Wajib bagi orang yang belajar ilmu-ilmu umum di negeri-negeri kafir memelihara diri dari hal itu. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah orangnya adalah orang yang istiqamah. Orang tersebut orang yang tegar. Orang yang sudah dewasa, matang pemikiran, bisa membedakan yang hak dan yang batil, dan bisa tegar di atas kebenaran di tengah-tengah gelombang fitnah dan gelombang rayuan yang bisa menyeret dia kepada kebinasaan hidup di dalam beragama ini. Jangan yang diutus para remaja, para pemuda yang pertimbangannya masih labil, masih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan seterusnya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, orang tersebut memiliki pengetahuan ilmu syar'i yang cukup. Baik dari aspek akidah, terutama tauhid. Termasuk juga masalah fiqh. Bagaimana tata cara sholat di sana? Bagaimana tata cara bermuamalah di sana? Bagaimana cara membantah syubhat dalam masalah akidah yang dihembuskan oleh orang-orang kafir dan seterusnya? Ya, dalam salah satu doa yang ma'thur, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wala taj'alhu mutalabbisan alayya fa'adil. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bahwa kebenaran itu merupakan kebenaran. Dan rizkikan kepadaku kemampuan untuk mengikuti. Tampakkan kepadaku kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan dan berikan kemampuan kepadaku untuk menjauhinya. Dan itu ilmu. Orang yang tidak berilmu enggak tahu hak dan batil. Yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Dan jangan engkau jadikan hal itu menjadi sebuah kerancuan bagi diriku lalu aku tersesat karenanya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang itu memiliki iman yang cukup. Memiliki kadar akidah, kadar keimanan, kadar keagamaan yang bisa menolak semua ajakan, hasutan. Ajakan kepada kemaksiatan. Ajakan untuk mengkonsumsi hal-hal yang haram, baik makanan ataupun minuman. Karena di sana lebih banyak yang haramnya daripada yang halalnya. Walaupun daging ayam, daging kambing, daging sapi, tapi kan tidak disembelih. Kalau umpamanya ayam cukup disetrum, jeruk mati dengan voltase tertentu. Kalau umpamanya sapi atau kambing cukup ditembak aja otaknya, dep, kerjet, mati, sudah. Tidak mengalir darahnya, dan itu haram. Belum lagi minumannya, setiap minuman, maka mereka pasti menuangkan alkohol yang haram. Kalau umpamanya kita bilang minta minum, beri saya minum. Artinya minta minuman keras. Kalau kita mau minta air, ya harus disebutkan minta air untuk minum. Jangan hanya bilang minta minum, nanti dikasih alkohol. Tapi kalau mau minum air, minta air. Jangan bilang minta minum, minta air untuk minum. Itulah syarat yang ketiganya. Yang keempat, syarat keempat, ilmu yang memang dipelajarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi umat dan tidak ada di negeri kafir. Ya, itulah beberapa jenis golongan orang yang tinggal di negeri kafir. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak bolehkan sesuai dengan kondisi. Ya, cukup sampai di sini saja. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan jeda dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita ikuti terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Kami silakan. Yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Radio Tarbiyah Sunnah. Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Khotulimul anzanallahu wa iyyakum, para pendengar juga para pemirsa, kita kembali lagi kepada siaran pembahasan kitab Ushulus Tsalatsah bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686263 atau melalui pesan singkat nomor 0811227147476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Abu Arsyah di Banjaran. Silakan Bu Abu Arsyah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya kebetulan punya orang tua saya tuh memang sudah sakit stroke ya, Ustaz. Maaf ya, Pak, agak diangkat suaranya, Pak. Kan sebetulnya saya punya orang tua, ibu saya tuh kena stroke ya, Pak. Nah, sekarang tuh yang saya mau tanyakan tuh memang sekarang tuh beliau tuh selalu bersedekah tapi seolah-olah tidak melihat dirinya gitu, dirinya kondisi di rumahnya seperti apa, suaminya seperti apa, apa yang dibutuhkan beliau seperti apa, tapi beliau tuh selalu mendahulukan orang lain karena memang beliau mendapatkan apa ya, ilmu katanya memang harus, kalau bahasa Sunda harus maksakan gitu, Ustaz. Gimana ya, Ustaz, saya menyikapinya, apakah harus saya nasihati sedangkan kondisi beliau sedang sakit, dan bersedekah pun memang dianjurkan ya, Ustaz, walaupun ya mungkin kondisi orang tua saya tidak memikirkan dulu dirinya, bahkan bersedekahnya ke orang lain bukan ke kerabat. Yang pertama itu Ustaz, boleh dua, Ustaz? Boleh. Ya. Yang kedua, kebetulan anak di keluarga memang keluargaan memang kental pada satu organisasi Islam, Ustaz, yang memang mungkin tidak jauh dari salaf. Nah, mungkin salah satu kebahagiaan yang mungkin orang tua anak, khususnya ayah anak, memang fanatik ingin anak sebagai anak laki-laki satu-satunya masuk ke organisasi tersebut, itu yang memang selalu di apa ya, selalu di dengungkan beliau gitu, karena memang belum ada yang masuk ke anggotaan tersebut, sedangkan anak masih belum sanggup, tapi di sisi lain mungkin itu yang membuat beliau bahagia. Apa ya, Ustaz, yang harus saya lakuin gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abu Arsyad di Banjaran ya, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ibundanya syafahallahu la ba'sa tahur insyaallah. Sedang sakit terkena stroke tapi beliau rajin sedekah. Bagus, kenapa dipermasalahkan? Nah, tidak melihat dirinya. Maksudnya mungkin kondisi dirinya yang sakit, kalau bersedekah ketika sakit bagus. Kecuali yang tidak bagus itu kalau dirinya butuh untuk berobat tidak ada, untuk makan juga umpamanya tidak ada. Lalu dia tabungannya disedekahkan. Untuk makannya minta ke orang, maka tidak boleh. Bersedekah sampai dia minta-minta untuk makan, minta untuk berobat, maka tidak boleh. Tapi kalau umpama untuk makan ada cukup, untuk berobat juga ada sisanya lalu sedekah, ya bagus-bagus saja. Adapun umpama kena tidak ke kerabat tapi ke orang lain. Kalau memang ada kerabat yang memang butuh dengan sedekahnya, ingatkan, lebih baik ke kerabat. Karena kerabat juga susah. Ada kerabat yang susah, orang lain susah, sama kadar kesusahannya, maka ke kerabat lebih utama. Karena ada dua nilai, selain nilai sedekahnya juga nilai silaturahminya. Umpamanya ada adiknya atau kakaknya yang sama-sama butuh, fakir, miskin, perlu sedekah. Ya sedekahlah ke adik atau kakak, keponakan umpamanya, daripada ke orang lain terlebih dahulu. Karena bisa menimbulkan kecemburuan. Ke orang lain yang gak ada hubungan keluarga ngasih, kalau ke saya kok yang ada kekerabatan dekat gak ngasih. Bisa begitu nanti, ya, timbul kecemburuan. Kalau kondisinya sama, kalau kondisinya itu sama, kerabatnya miskin, orang lain miskin. Adapun kalau kondisinya berbeda, kerabat cukup, orang lain butuh. Lalu dia infak dan sedekah ke orang lain, ya, gak masalah, jangan ditentang, jangan dipermasalahkan, jangan disalahkan. Jadi ada dua hal, bersedekah ketika sakit bagus ya, selama dia tidak mengakibatkan meminta untuk kepentingan berobat atau beruntuk kepentingan makan dan minumnya. makan minum ada, sudah terpenuhi, ada lebihnya sedekah itu bagus. Tidak perlu dipermasalahkan. Yang keduanya, maka dahulukan kerabat. Kalau kondisinya sama. Adapun kalau kerabat dianggap cukup, yang lain amat sangat parah, lalu sedekah ke orang lain, jangan disalahkan. Emang bagus. Harus diikuti malah ya. Inilah yang pertama. Kedua, ayahnya, ayah Abu Arsyah ini mendesak anaknya untuk masuk ormas Islam tertentu. Dan itu kebahagiaan. Kitanya tidak mau. Boleh enggak ya? Selama ormas Islam tersebut tidak ada penyimpangan dalam masalah akidah, ya, dalam masalah manhaj, maka boleh saja, enggak masalah. Berorganisasi dengan organisasi yang tidak menimbulkan tahazub. Tahazub itu apa ya? Ya, fanatisme kelompok, fanatisme organisasi. Maka enggak apa-apa. Seperti organisasi yayasan, boleh. Yayasan bukanlah cermin dari sebuah pemahaman tertentu. Yayasan semua orang bikin. Hanya alat saja, sebagai payung hukum terhadap segala macam kegiatan, baik dakwah, pendidikan, ataupun sosial yang kita lakukan. Maka sebagai payung hukumnya dibuat yayasan yang berbadan hukum. Maka tidak masalah. Ya. Adapun kalau ormas tersebut ada penyimpangan akidah, ya jangan. Bagaimana cara menjelaskan? Jelaskan saja. Dekat tidak berarti persis. Nah, ada penyimpangan? Ada. Penyimpangannya apa? Fatwa enggak? Fatwa dalam masalah akidah ini. Ini. Ya mungkin saya bergabung ke sebuah ormas yang akidahnya menyimpang. Walaupun setiap penyimpangan akidah tidak berarti kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak. Tetap muslim, tapi muslim yang akidahnya menyimpang. Kalau kita pernah mendengar ada istilah-istilah Qadariyah, Jabriyah, Maturidiyah, Syiah, itu adalah kelompok orang-orang yang menyimpang akidahnya dari Islam, tapi tidak, sebagian mereka tidak keluar dari Islam. Ada yang keluar dari Islam yang divonis oleh para ulama, ada seperti Jahmiyah, seperti Syiah, ya, maka itu sudah di luar Islam. Tapi ada yang masih dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Penyimpangan akidahnya hanya melahirkan kebidahan. Tapi tidak berakibat murtad. Dan itu dirinci secara detail dengan syarat yang ketat oleh para ulama. Ya, jadi bicara saja yang baik-baik. Kalau memang ada penyimpangan dalam masalah akidahnya, jelaskan. Ya, kemudian kalau tidak ada penyimpangan, hanya sekedar organisasi yang menjadi payung hukum atas segala kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, maka enggak masalah ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik ya barakallah. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ini berkaitan dengan adanya orang yang mentafsirkan atau dia berani mengatakan bahwa bagi waris itu bisa disamaratakan. Laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu, kemudian dia mentafsirkan lagi yang lainnya bahwa memakai jilbab itu tidak wajib karena yang paling penting adalah hatinya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini akibat dari mentafsirkan sendiri Al-Quran sehingga dia bisa kemana-mana seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taslih ya? Ya. Suka haji. Ya, barakallahu fik Pak Taslih. Ya, itu salah satu contoh orang yang terpengaruh oleh pola pikir orang kafir dalam memahami Islam. Islam difahami dengan ro'yu, Islam difahami dengan perasaan, Islam difahami dengan kultur, dengan budaya, Islam difahami dengan filsafat. Itu semua bukan alatnya. Ibarat kita mengupas buah, harus dengan alat yang pas. Pisau dengan ukuran sedang, tajam, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Baru nanti kulitnya terbuang, dagingnya bisa termakan, bijinya juga ya dibuang atau ditanam. Kalau alatnya pas. Tapi mengupas mangga dengan yang bukan alatnya, dengan palu, ditakolan, hancur. Salah, dengan gergaji, digergaji hancur, dengan kikir, itu hancur. Sama, ya umpamanya sekarang teknologi, sains umpamanya seperti HP. Lalu difahami oleh ilmu perdukunan. Ya pasti ngaco tuh, kenapa HP ini bisa menjadi alat komunikasi. Itu pakai jin. Jinnya yang menyampaikan omongan kita ke sono di waktu yang bersamaan. Bisa begitu nanti, ya enggak? Enggak nyambung. Jauh dari hal yang sebenarnya. Nah, demikian juga agama. Bahkan apalagi agama. Agama harus difahami dengan alatnya. Ilmu yang menjadi alat. Ilmu apa? Ilmu alat. Apa ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran? Ilmu tafsir. Untuk hadis ada ilmu hadis. Kalau memahami Islam, memahami Quran dengan ro'yu, dengan budaya, dengan perasaan. Akhirnya begitu. Akhirnya waris harus sama. Akhirnya jilbab tidak wajib, yang penting hati. Justru, iya betul bahwa yang hati itu paling penting, ya tapi ada tapinya. Kalau hatinya baik, seluruh penampilannya baik, termasuk dalam hal berpakaian. Kalau hati baik tapi umpama bugil dia, pakai lekbong, kelek katembong, pakai you can see, you can touch me. Nah, itu penampilan buruk menunjukkan keburukan hatinya. Yang penting hati baik, tapi ucapannya menyakiti. Yang penting hatinya baik, tapi dia zalim, suka mukul orang, suka nyolong orang. Ada orang menyatakan, walaupun saya mah tukang nyopet, tukang nyolong, tukang korupsi, tapi hati saya mah baik. Apa bisa begitu? Nggak bisa. Kebaikan hati tercermin dari perilaku. Hati baik, perilaku baik. Hati baik, berpenampilan pun baik. Auratnya nggak mungkin diumbar. Tapi banyak tuh wanita berjilbab tapi bercadar tapi hatinya dengki. Permasalahan kedengkian hatinya bukan cadarnya. Cadarnya tetap pertahankan, tapi hatinya, dengkinya yang harus dibangun. Bukan sebaliknya, ngapain cadar kalau hatinya dengki. Tetap pertahankan cadar, perbaiki dengkinya. Hilangkan dengkinya, bukan begitu. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka antara kondisi kebaikan hati dengan kebaikan amal tidak bisa dipisahkan. Sama dengan umpamanya hati kan gak bisa dilihat ya. Karena gaib. Tapi ada indikatornya. Baik buruknya hati lihat dari indikator. Apa indikatornya? Ucapan, perbuatan, tingkah laku, berpenampilan. Sama dengan tank bensin di dalam mobil gak kelihatan. Ini bensin ini full tank atau setengah atau kosong, ya kelihatan. Tapi ada indikatornya, jarum penunjuk. Kalau umpamanya di F berarti penuh. Kalau di E berarti kosong. Ya bisa umpamanya kita bilang ini full tank, penuh. Tapi indikatornya di E. Di starter nggak hidup, didorong nggak hidup. Katanya full tank, tapi di E dan di starter nggak hidup. Itu bertolak belakang. Ada indikator. Oleh karena itu, kebaikan hati harus melahirkan kebaikan. Akhlak, tingkah laku termasuk berpenampilan. Ini orang ini memang bugil, cuma pakai pakaian dalam saja kemana-mana, auratnya kelihatan oleh semua orang, tapi hatinya baik loh. Sama aja dengan umpamanya orang mencopet, bahasanya kasar gitu ya. Kemudian tersenggol sedikit, dia nonjok, lalu kita katakan ini orang gitu-gitu juga hatinya mah baik. Bertolak belakang ya. Nah, jadi itu salah satu di antara produk orang belajar Islam, bukan dengan alatnya, bukan kepada ahlinya. Jadilah begitu. Yang sebenarnya seluruh hujah mereka yang berdasarkan akal sebenarnya tidak selaras dengan pemikiran akal sehat. Bertolak belakang dengan akal sehat. Seperti tadi, gak penting jilbab, yang penting hatinya, gak masuk akal. Itu sama dengan, walaupun dia copet, walaupun dia itu suka nonjok orang, menyakiti orang, hatinya baik. Sama dengan itu, masuk akal gak tuh orang? Walaupun dia itu tidak menutup auratnya, hatinya baik. Masuk akal gak tuh orang ngomong kayak begitu? Jadi hati ini ada indikatornya berupa ucapan, perbuatan, tingkah laku, termasuk berpenampilan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Di Abu Hanan di Baros. Ustaz, apakah termasuk bertaubat seseorang meninggalkan satu maksiat tapi masih melakukan maksiat lain? Misalnya meninggalkan riba karena tahu dosa riba, tapi sholatnya masih banyak yang bolong. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya. Wa fiika barakallah. Pertama harus diketahui, meninggalkan sebuah perbuatan buruk belum tentu tobat dari perbuatan buruk tersebut. Karena meninggalkan perbuatan buruk hanya salah satu syarat dari tobat. Syarat yang lainnya lihat, menyesal apa tidak. Kedua, punya tekad kembali atau tidak. Ketiga, alasannya apa? Sebab ada orang berhenti dari perbuatan buruk karena takut akibat buruk di dunia saja, bukan karena tahu haramnya. Seperti umpamanya, contoh apa ya? Maling. Dia tidak mau maling karena takut ketahuan babak belur. Kalau gak ketahuan, mana mau maling tuh. Gak beresiko, ketahuan babak belur, dihajar masa, ditahan. Makanya tidak mau. Tapi kalau umpamanya diyakini aman, dia lakukan. Tapi karena belum ada kondisi aman, dia tidak melakukannya. Maka itu tidak tobat. Seperti itu, umpamanya contoh lain zina umpamanya. Dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Takut kena AIDS. Takut kena penyakit. Gak mau. Bukan karena meyakini haramnya zina. Bukan karena takut azab. Tapi karena takut kena penyakit aja. Kalau umpamanya ada wanita yang betul diyakini bersih umpamanya. Gadis umpamanya. Mau sama saya mah mau. Sebab yakin. Tidak akan terkena penyakit. Nah, tapi karena tidak ada gadis yang mau ya, saya tidak melakukannya. Dia berhenti atau dia tidak melakukan bukan berarti tobat. Jadi tobat, pertama berhenti memang. Kedua menyesal, ketiga bertekad tidak kembali, keempatnya salah satu niat karena Allah. Karena takut azab. Itu yang pertama. Ya. Kedua, kalau sekarang orang betul berhenti dari satu dosa. Karena tahu itu azabnya dahsyat. Seperti tidak mau makan riba. Karena tahu Allah murka. Akhirnya dia tinggalkan. Tapi sholat masih belang-belang. Apakah tobat? Ya, dia tobat dari riba tapi belum tobat dari meninggalkan sholat. ribanya sudah ditobati dan dia punya pahala dari tobatnya dari riba tersebut, tapi dia tetap berdosa dari aspek sholat. Kalau dia masih mengabaikan sholat, ketika dia sholat, dia berpahala dengan sholatnya. Tapi ketika di sholat lain dia meninggalkan, apapun alasannya, maka dia berdosa. Ya, ya, jadi mungkin orang tobat dari satu dosa, tapi belum tobat dari dosa yang lain, sangat mungkin. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan melalui pesan singkat dari Adi. Nah, tempatnya tidak disebutkan. Afan Ustaz, apakah tinggal di negeri kafir bisa disamakan dengan pindah ke warga negaraan? Syukran barakallahu fik. Iya, wafik barakallah. Pindah ke warga negaraan. Antara pindah ke warga negaraan dengan tinggal di negeri kafir, dua hal yang berbeda. Seperti umpamanya ada warga negara Indonesia, paspornya masih paspor Indonesia. Tapi dia punya izin tinggal di negeri kafir. Dia mungkin seumur hidupnya tinggal di negeri kafir, sangat mungkin. Nah, ya, konsekuensinya dia harus memperpanjang izin tersebut setiap tahun. Kadang-kadang sekian waktu tertentu dia harus keluar dulu beberapa saat lalu kembali lagi. Ya, mungkin. Jadi tidak selalu orang yang tinggal di suatu negeri berarti dia, walaupun seumur hidup, berarti dia warga negara negeri tersebut, tidak selalu. Betapa banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda atau di Jerman seumur hidup, tapi warganya masih warga negara Indonesia, paspornya masih paspor Indonesia. Dia punya izin tinggal di sana dan harus diperbaharui dalam sekian tahun sekali dan membayar untuk itu, iya. Betapa banyaknya orang Indonesia yang umpamanya menikah dengan orang di negeri lain, sama-sama muslim. Suaminya tetap warga negara asing, istrinya tetap warga negara Indonesia. Bisa? Ya bisa, ya. Jadi tidak selalu identik antara kewarganegaraan seseorang di negeri tertentu dengan tinggalnya di negeri tersebut, tidak selalu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Nanti untuk materi ini kita lanjut di hari Senin yang akan datang, dan kita akan jumpa lagi nanti sebentar lagi jam 8 membahas kitab Ad-Da'u wa Da'wa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.